hadirmu. Jadi kehadiran Seramania dan juga penonton saat ini amat dan sangatlah berarti. Hadirmu untuk Anda, S-E-R-A Sera. Kembang koleksi ciptaan saya sendiri, ya. Yo. Digoyang dalam dulu. Maria.